saya melengkapi guru saya juga, Bu Dr. Dewi Inong ya. Karena kami selalu join ini. Tapi ya, walaupun kami juga harus hati-hati kita, Bu Dewi Inong. Karena kita juga akan diserang ya. Saya sering sekali WA saya itu bahkan dari luar negeri, orang nyerang saya pakai bahasa Inggris. Maksud kamu apa? Kamu gak baca jurnal ya? Ya dia bilang, emang kamu lulusan mana katanya? Ya, saya tanya, kamu, saya gak mau, saya sombong juga, orang sombong dibalas dengan sombong. Saya tanya, kamu pendidikan apa? Saya master, mohon maaf, saya PhD gak level diskusi sama master. Sombong sama orang sombong sedekah. Nah, ternyata ini jaringannya internasional. Jadi mereka ini punya komunitas. Bahkan dulu, ini mohon maaf saya harus buka juga ya. Ada klien saya mengaku bahwa bahkan yang muslim pun ada komunitasnya. Ya. Mereka punya komunitas yang mereka punya anak, punya istri. Bahkan kemarin saya diundang di TV One juga, di lingkungan TNI Polri pun ada. Yang komandannya sersan, pengikutnya jenderal, ini aneh juga. Itu ada. Jadi ini sudah ibarat fenomena gunung es. Saya juga gak mau bicara teori-teori seperti yang lain di kampus, saya sudah jenuh. Saya bicara pengalaman saya menangani para klien-klien kami di rumah konseling. Saya sebagai konselor, psikolog juga. Banyak sekali kasus-kasus homoseksual ini. Pertanyaannya apa itu homoseksual? Itu identitas homoseksual adalah identitas diri di mana seorang melihat dirinya sebagai penyuka sesama jenis. Nah, di beberapa negara yang tegas, menciut dia, Brunei Darussalam. Siapa yang LGBT dirajam sampai mati, hilang. Singapura juga mungkin, kata Budi Iwang. Tapi di negara-negara yang permisif, berkembang dia. Nah, Indonesia ini kalau permisif, dia akan semakin berani. Yang paling menyedihkan lah, ini saya catat bagi pejuang-pejuang HAM, bagaimana perasaan Anda? Karena saya menemukan kasus, anak-anak ini bukan mau jadi LGBT, tapi mereka dibujuk rayu, diiming-imingi dengan duit, dengan pulsa, dengan HP, untuk disodomi. Dan mereka adalah orang-orang yang merusak bangsa ini. Lalu apakah kita membiarkannya atas nama HAM? Tidak. Bagaimana, ada satu orang anak, Bu Dewi Inong, dia tuh sama ayahnya berantem terus, nanti benar. Ini figur ayah luar biasa. Anak ini berantem terus, digebukin terus sama ayahnya. Akhirnya dia sakit hati. Dia main Facebook, kenalan sama om-om. Dikasih HP, dikasih baju, lalu disodomi. Lalu apakah dia katakan bahwa dia ini memang LGBT? Tidak, dia jadi korban. Bahkan seorang klien saya bilang, yang sudah tobat, nanti mungkin satu hari bisa diundang. Dia mau testimoni. Dia seorang penyintas HIV AIDS juga. Dia bilang, Mas Iqbal, seandainya dulu ayah saya mengajari saya tentang seks, tentang edukasi tentang seks, bahwa mana yang boleh, mana yang tidak tabu, mungkin saya gak begini. Tapi karena orang tua saya tabu, maka saya pun mencoba-coba mencari tahu. Makanya saya bilang ke anak saya, kamu kalau mau merokok, kasih tahu ayah. Ngasih tahu doang. Jangan sampai anak-anak ini mencoba-coba mencari, oh cerita, rokok itu ini, nikotin, nih. Anak-anak harus tahu, ya bahayanya ini, walaupun gak boleh dicoba juga, bahaya. Tetapi orang tua harus dekat, kata kuncinya. Anak-anak yang jauh dari orang tuanya, yang hanya memanjakan dengan materi, mereka larinya kemana? Game online. Video porno. Itu yang merusak otaknya. Berimajinasi. Saya sedih, Bu Dr. Dewi Inong dan Ustadz. Ada seorang mahasiswa datang ke saya. Pak Iqbal, kami itu kalau stres di kampus, mau ujian, ini kampus swasta ternama gitu ya, itu kami rame-rame sekelas pergi ke panti pijit plus. Sekelas. Sampai seperti itu. Dan mereka menikmati kesenangan, tetapi mereka tidak menyadari, mereka pun tidak berpotensi menjadi penyintas HIV AIDS dan lain-lain. Jadi kalau orang-orang psikologi, ya beberapa ahli juga menyebut ada istilahnya heteroseksual, homoseksual, biseksual. Ini paling mengerikan, Bu Dewi. Saya justru sangat khawatir dengan biseksual. Punya anak istri, tetapi dia pun punya simpanan. Bahkan mereka ini punya kode-kode, makanya para gay itu dia punya kode pakai anting, kacamatanya warna-warni, itu kode alam. Jadi kalau mereka papasan di mall, bisa langsung masuk kamar mandi. Papasan di stasiun, masuk toilet, oral sex. Itu yang terjadi, sangat jorok. Sangat jorok. Ya, dengan mudahnya. Kenapa? Karena mereka di-organize. Ini berbahaya. Kalau kita membiarkan mereka berkembang, nanti pedofil nuntut juga, Bu Dewi Inong. LGBTQP. nuntut dia. Ini kan suka sama suka, pedofil. Nanti incest juga nuntut. I, LGBTQPI. Ini berbahaya, mengerikan. Nanti lama-lama akhirnya orang menganggap orang jatuh cinta sama ayah kandungnya, ibu kandungnya, sama anaknya dianggap biasa. Berterusannya berkembang. Bahkan beberapa kasus saya dapati, klien kami di rumah konseling itu minta cerai sama suaminya, ya karena apa? Mau disodomi suaminya. Masya Allah, mengerikan. Padahal dia sholat juga Ustaz, dia ngaji juga. Tapi kenapa ibu bercerai? Saya mau disodomi suami saya, Pak. Kenapa? Ternyata rata-rata rusak karena pornografi. Ada orang saya tuh kenal, ya satu kenal, seorang saya kenal melawan saya berdebat diskusi tentang gay. Dia seorang gay. Wah, itu gak benar Pak Iqbal, teorinya Anda gak baca jurnal. Gak berapa lama kawan itu pun meninggal dunia. Kena hepatitis. Apakah nunggu harus begitu dulu? Karena ini terus terang mengerikan ya. Jadi biseksual ini, tadi bahkan ada satu cerita di mana seorang yang saya tangani langsung, dia itu Masya Allah, sholat, rajin. Punya anak. Tapi suatu hari istrinya curiga, kok suami saya ini jarang menyentuh saya. Tanpa disadari dia membuka HP-nya ketika suaminya sholat Jumat. Dan didapati suaminya punya pasangan. Pasangannya laki-laki. Saya tanya, berapa pacarnya Pak? Ya kurang lebih 50 orang lah Pak. Jadi ternyata dia seorang auditor keliling Indonesia setiap minggu, setiap bulan, dua minggu di hotel. Ternyata apa? Mereka punya grup. Komunitas tukang pijit namanya. Tukang pijit plus-plus ini. Bahkan saya pernah didatangi seorang owner atau seorang vendor dari massage ya. Mereka gabung ke sebuah aplikasi. Ternyata banyak sekali para tukang pijit ini yang diganggu gay. Karena dia ciri-cirinya apa? Mereka ngordernya tengah malam. Tetapi yang menyedihkannya, mereka awalnya korban, tapi lama-lama karena uang, merelakan duburnya disodomi. Merelakan mereka dieksekusi. Karena uang, sekali ngasih 1 juta. Padahal pijitnya 100 ribu. Bayangin coba. Makanya sekarang aplikasi massage itu ditutup. Banyak pengaduan. Ya, mengerikan. Jadi sekarang, bahkan layanan lain itu bisa datang ke hotel. Saya pernah ditunjukkan oleh klien saya ini, Pak. Brosurnya. Ya, pijit hanya plus-plus dan lain-lain. Dan yang mengerikan adalah mereka ini tadi memiliki jaringan internasional. Saya pernah diundang ke Thailand. Kebetulan dulu saya membina para pekerja migran, namanya Union Migran. Saya diundang ke Thailand, sebuah LSM. Lalu ternyata judulnya itu adalah pembinaan pembuatan proposal untuk mendapatkan dana untuk komunitas termarginalkan. Ternyata isinya adalah orang HIV/AIDS, LGBT. Yang mereka mendapat dukungan dana untuk mengkampanyekan tentang LGBT. Masih ada fotonya. Ada dari India, macam-macam. Dan saya bingung, ini ada apa ini? Gitu ya. Dan mengerikannya, mereka dapat support dana yang luar biasa. Bahkan kemarin, Bu Dr. Dewi Indong ada kasus yang mengerikan seorang anak minjem HP bapaknya. Pengen kuliah online. Begitu dia buka, anak ini mengurung diri 6 bulan di kamar. Gak mau bicara. Akhirnya saya diminta untuk bantuan untuk mengkonseling. Ternyata anak ini mendapati ayahnya punya pacar. Dan pacarnya laki-laki. Depresi dia. Makanya para ayah dari sekarang, ya saya gak setuju kalau masalah rumah tangga dikatakan kok anak bermasalah. Ini gara-gara ibu bermasalah. Tidak. Banyak rumah tangga itu bermasalah gara-gara lemahnya kepemimpinan para ayah. Maka ada pantun Melayu yang mengatakan, lancang kuning berlayar malam, angin kencang hari pun kelam. Kalau nahkoda ragu di dalam, kapal di tepi pun bisa tenggelam. Kalau nahkodanya penakut, peragu, tidak berani, maka kapalnya akan tenggelam. Apalagi di tengah lautan. Makanya tadi nanti Yes kalau bisa buat program kurikulum pendidikan pranikah. Kami siaplah. Kami sudah menghasilkan 3 buku tentang ini. Banyak sekali masalah rumah tangga itu berawal dari lemahnya kepemimpinan para ayah. Makanya para ahwat sekalian nanti kalau milih jodoh, cari yang punya portofolio leadership. Ya. Jangan sampai nanti begitu punya masalah, suaminya gak berani menghadapi. Pak, itu ada tukang penagih utang, sembunyi. Ya, berani, ini penting, kata kuncinya. Jadi LGBT ini, kita sebut saya sebenarnya harusnya sebutnya jangan LGBT, sebutnya homoseksual, udah. Karena mereka ingin memperhalus bahasanya dari homoseksual jadi LGBT, seolah-olah itu hanya komunitas, padahal mereka ini adalah homo atau sebutnya penyuka sejenis, sudah yang lebih orang mudah memahaminya, ya. Kemudian mereka juga gencar komunitasnya LGBT, ada juga namanya SSA, same sex attraction. Apa bedanya? Ya mereka suka tapi bisa menahan, masih bisa menahan dirinya, tapi dia punya kecenderungan, ya. Tapi kalau bahkan saya ada yang menarik itu Budi Winong, Ustaz Fatih, ya, ada orang datang rambut panjang, dia transgender, bukan transgender ya, dia laki-laki tapi berpenampilan perempuan. Dia belum operasi, dia masih minum obat apa namanya supaya minum pil KB supaya kulitnya halus, payudaranya tumbuh. Satu hari udah konseling sama dua kali, tiba-tiba datang seperti laki-laki. Saya, kok kamu yang dulu, iya pak, kenapa kok sekarang berubah? Saya mau daftar ASN pak, daftar PNS. Ternyata dengan daftar PNS bisa berubah lagi. Disitulah saya meyakini bahwa mereka ini bisa berubah kalau ada kepentingannya. Saya ada tanya, datang sekeluarga datang ke rumah saya, dibawa ada anaknya umur 37 tahun, gak mau nikah, melambai gay. Saya tanya, kenapa? Saya takut berubah pak. Kenapa takut berubah? Karena di kantor saya itu dicari yang gay pak, karena gay itu dianggap rapi kalau kerja, telaten. Bayangin, demi pekerjaan. Ya, jadi bukan genetik, ini benar-benar faktor lingkungan. Makanya teman-teman hati-hati memilih kawan, hati-hati memilih pergaulan. Bahkan satu hari ada seorang ibu-ibu lagi hamil 5 bulan nangis. Kenapa? Saya bilang, mantan saya mau kawin pak, mau nikah. Apa hubungannya, kan kamu udah nikah? Mantannya perempuan rumahnya. Saya awalnya punya pacar cowok pak, lalu tiba-tiba ada yang ngajak-ngajak kenalan. Jadiinnya saya adik angkat, dibeliin HP, dimanjain, kebetulan baru putus sama cowoknya. Lalu dia mengatakan cintanya dan saya tidak bisa menolaknya. Bayangin coba, pacing, leading. Jadi orang itu penjahat di angkot, ibu lapar ya bu, ibu makan bu, ibu haus, minum. Ibu pegel, saya pijit ya bu, bu minta dompetnya, bu dikasih. Jadi mereka menggunakan teknik hipnotis, terapi, apa namanya, pacing dulu, kasih dulu, diempanin dulu, dibeliin HP baru, pokoknya begitu. Bahkan ada temuan teman saya yang dosen di Unpad, dia menemukan lesbian itu cara rekrutmennya apa? Sepak bola wanita, modusnya di kampung-kampung. Walaupun nggak semuanya, tapi ada temuan dosen di sana yang menemukan bahwa pola perekrutannya itu dengan komunitas sepak bola perempuan, itu ada. Ya walaupun tidak semua klub sepak bola perempuan seperti itu, tetapi salah satu oknumnya ada yang begitu. Dan juga SSA, ya, ketertarikan pada sejenis tetapi belum sampai kepada perilaku seksual. Ini SSA ini banyak. Makanya kalau sampai LGBT ini, apa, orang-orang SSA ini nonton kontennya si Mister itu, maka dia akhir berpikir menjadi seorang LGBT. Itu bahayanya. Ya, alhamdulillah sudah dihapus, ya, tetapi saya kira ini soal keberanian kita. Kalau kita mayoritas ini berani menyampaikan, ya. Kalau kita diam, permisif, semakin berani. Nanti ada lagi tutorial bagaimana berhubungan seksual sama LGBT. Ada lagi nanti. Mengerikan. Demikian juga ada istilah-istilahnya. Lesbi itu namanya, ada yang laki, dia untuk peran laki-laki dia namanya buci. Potongannya pendek, pakai jeans, baju kayak laki-laki lah ya. Kemudian ada yang fem, dia jadi ceweknya. Dia lebih manja, ya. Kalau gay ada yang top, dia jadi lelakinya, dan ada yang bottom jadi perempuannya. Di biseksual juga begitu, di transgender juga begitu. Terjadi merupakan ketidaksamaan identitas gender seseorang terhadap jenis kelamin. Ya, ini juga terjadi. Ada satu hari dibawa seorang anak kelas 1 SMA, Bu Dewi, dari Kalimantan Barat ke rumah saya. Perjalanan dari kampung dia ke kota Kalimantan itu 12 jam. Kurang lebih, naik darat katanya. Jauh. Pokoknya daerah-daerah kabupaten kota. Sampai ke rumah saya. Kenapa pak? Emang anak itu nyarot di samping? Laki-laki, gede badannya. Rupanya apa? Saya tanya. Anak ini ternyata sejak kecil bantu bapak ibunya jualan di pasar. Karena panas bapak ibu jual sepatu, dia sering nonton film di salon. Salon itu salon waria. Di sana dia belajar tentang waria, tentang wanita. menjadi pria. Diajarin, dikasih tonton video porno. Jadi benar-benar lingkungan. Gitu loh. Bahkan ini terjadi juga di penjara. Mereka-mereka yang di penjara itu juga akhirnya menjadi seorang homoseksual. Karena gak ada akar rotan pun jadi. Ya gitu ya. Gak ada rotan akar pun jadi. Kebalikan ya. Begitu, ini bukan genetik ini. Kalaupun ada yang genetik karena hormonal, itu harus dikembalikan kalau kata Kiai Colin Nafis. Harus diobatin. Harus disuntik hormon. Harus ada intervensinya. Ada juga kata Dr. Vidiansa, pasien dia yang dia akibat minum obat tertentu, hormon kelaki-lakiannya berkurang. Akhirnya dia pun tidak ada rasa suka sama perempuan, walaupun dia ganteng. Tapi bukan dia gay, itu ada faktor hormonal. Jadi banyak juga orang yang gesturnya lembut, tapi dia enggak menyuka sejenis, ada. Gitu loh. Jadi salah satu yang mengerikan adalah tontonan ya. Jadi banyak sekali penelitian tentang homoseksual berperan dalam perkembangan hasrat seksual secara jenis dan lain-lain, kromosom dan lain-lain. Ini ada banyak sekali riset-riset yang saya juga referensinya juga. Tetapi pertanyaannya, kita ini mau pakai referensi yang mana? Ya, saya selalu menggunakan pakai rujukan yang Indonesia jelas ya. Orang bertanya, Pak Iqbal, coba next sampai kenapa homoseksual dihapus dalam kategori gangguan mental? Jadi para psikolog di APA, American Psychology Association, itu membuat mencabut bahwa gay itu, homoseksual itu bagian dari orang masalah kejiwaan. Ternyata apa? Setelah diteliti, 5 dari 7 panelnya adalah pendukung LGBT. Bahkan gay, lesbian, ya wajar, dia cabut. Apa rujukan kita sekarang? Rujukan kita adalah dari Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia yang mengatakan bahwa LGBT ini adalah ODMK, orang dengan masalah kejiwaan. Itu jelas rujukannya. Ikatan Psikiater Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia yang mengatakan bahwa orang dengan demikian, dengan homoseksual dan biseksual dapat dikategorikan sebagai orang dengan masalah kejiwaan. Jelas positioning kita. Kalau kita mengikut barat, tentu saja berbeda paradigmanya. Karena kita ini, bayangin coba, apa yang terjadi pada ketahanan nasional kita ketika LGBT dibiarkan? Tidak ada pertumbuhan. Nggak punya, gimana mau orang mau punya anak laki-laki sama laki-laki? Nggak bisa. Punah kita semua. Hancurlah negeri ini. Maka kita harus bertindak. Ya, ini penting. Dan gadget ini penting juga. Siapa yang terancam bahaya LGBT? Ternyata sama ayah, ibu, istri, anak. Jadi LGBT tidak pandang siapa korbannya. Makanya mereka ini kalau gay itu, kalau dia hatinya luka, disakitin, dimutilasinya kita. Kenapa? Karena nyarinya susah lagi. Dipegang erat-erat, dicari, dikejar, diburu. Kalau dapat dimutilasi, itu kasusnya. Kasus Rian Jombang, ada banyak lagi kasus-kasus percintaan sesama jenis ini yang di luar biasa cintanya, di luar biasa. Aneh. Orang kan kalau orang normal nggak suka, ya udah. Bunga-bunga setangkai kumbang bukan seekor. Tapi dicari-cari. Ya, dan mengerikan. Apalagi tadi banyak juga motif-motif ekonomi ya, yang mereka menjadi seorang gigolo, menjadi seorang apa namanya penjajah seks, itu banyak juga modusnya. Apa mau kita biarkan? Ini tidak. Yang paling mengerikan tadi adalah bagaimana hubungan seksual melalui dubur, yang tentu saja itu sangat dilarang oleh agama, karena tadi ternyata memang sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti Ustaz Fatikan yang bisa menjelaskan bagaimana kisah kaum Nabi Lut. Di mana mereka, makanya seorang, maka beberapa teman saya yang ganteng-ganteng itu bilang begini, Dok, sekarang itu yang mengerikan itu bukan perempuan, gitu. Yang ngejar-ngejar saya, yang ngejar saya itu laki-laki, gitu. Maka antum-antum yang good looking, hati-hati. Bahkan ada satu kasus, ini menarik nih, Ustadz ya. Seorang laki-laki WA saya dari Jawa Timur, Mas Iqbal, saya depresi. Kenapa? Saya bilang, karena teman saya itu mau nikah, teman laki-laki saya. Lalu kenapa antum yang sedih? Saya bilang, ya saya ada rasa suka. Emang gimana ceritanya? Dulu kami mabit, ini gara-gara mabit bisa juga, hati-hati nih, yang mabit-mabit ini. Gara-gara mabit curhat-curhatan. Asya Allah, ini juga bisa terjadi. Ternyata memang kalau setan udah menggoda itu, mabit loh, gara-gara mabit aja bisa suka. Kenapa? Karena lemah iman, kosong, rapuh. Makanya mohon maaf para ibu-ibu ayah sekalian, jangan mendidik anak steril. Ini sekarang anak kita tuh kayak kristal, dielus-elus, dimanja-manja, dipuji-puji, begitu kesenggol hancur lebur. Anak kita harus tahu dunia nyata. Dia harus tahu mana namanya anak kampung, anak kota, anak terminal. Ini enggak, hei jangan main sama anak kampung, padahal ibunya orang Gunung Gelisan, orang gunung juga, orang kampung juga. Steril, jangan steril. Mereka harus berkawul, berinteraksi, jadi dia tahu mana orang baik, mana orang jahat. Dan diajari, saya sama anak saya kalau di kerumunan itu simulasi. Simulasi penculikan. Dia lagi nongkrong di jalan keramaian, saya bekap dari belakang. Kalau kamu digini orang gimana? Oh, aku nunduk, aku teriak, aku gigit. Harus ada simulasi itu. Harus ada latihan. Kalau kamu dibujuk orang gimana? Makanya dari sekarang, yang laki-laki harus kuat dan tangguh. Caranya gimana? Ajak mereka kembali ke alam. Naik gunung, camping, pramuka, karate, silat, taekwondo. Bangun mental mereka, keberanian mereka. Dan yang terpenting adalah akidah mereka. Karena akidah ini yang membuat mereka bisa tangguh dan berani. Lalu bagaimana kita membentengi keluarga kita? Yang pertama, komunikasi dengan pasangan ini penting. Ayah ibu sering-sering berdiskusi. Lihat anaknya, pantau. Kok anak saya tuh agak jalannya agak gemulai ya? Kok anak saya tuh agak pemalu ya? Kok anak saya gak berani ya? Pikirkan, cari solusi. Jangan anak ini dibiarkan begitu saja. Harus punya kurikulum. Father itu as coach. Ayah itu ibarat pelatih. Pelatih itu harus mikir. Kalau anak latihan saya ini menunya sama dengan atlet yang lain, dia gak akan unggul. Kita harus mikir gimana caranya punya kurikulum yang berbeda. Agar unggul dengan yang lainnya. Walaupun tugas manusia itu tiga. Berdoa, belajar, berusaha. Kalau nanti kita udah bertiga melakukan hal itu, ternyata anak kita menyimpang juga. Wallahu alam. Itu lain lagi. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang kedua adalah bangun emotional bonding dengan pasangan dan memberikan contoh akhlak. Ini penting, bagaimana kehangatan dalam keluarga. Komunikasi adalah kunci untuk membangun dialog dengan anak, ya. Jangan hanya memberikan fasilitas tapi anak tidak pernah diajak berdiskusi. Dan kemudian juga faktor maupun komunikasi adalah adanya otentik, kejelasan, dan lain-lain. Bisa dijelaskan, bisa dibaca sendiri. Kembali ke rumah, ini penting ya, bagaimana rumah ini menjadi center of education ya, pusat pendidikan utama. Ibu ayah, uang penting ya, tapi tidak segala-galanya harus untuk mencari uang. Jangan sampai uang yang kita cariin itu habis untuk membayar semua biaya yang harus kita keluarkan itu. Ada pepatah yang mengatakan begini, kalau orang tua ketika anaknya kecil sibuk mencari uang, nanti ketika besar uang yang dia cari habis untuk membiayai apa namanya dampak yang berikan akibat kehilangan masa kecil itu. Kembali ke rumah ini penting, anak mengalami blast ya, jadi rata-rata mereka kecanduan game, kesepian. Disitulah pornografi itu terjadi. Sekarang anak-anak kecil sudah tahu istilah-istilah video porno, konten porno, mereka meniru. Ada seorang anak yang dia itu melambai ya, gara-gara apa? Dia bilang waktu kecil dia pernah salah kamar, jadi lagi nginap di hotel, di kamar, di kamar keluarga, tiba-tiba salah kamar masuk, tiba-tiba dia melihat laki-laki sama laki-laki lagi berhubungan seks. Semenjak itu dia kepikiran, dia cari tahu di internet, lama-lama dia ingin menjadi seorang gay. Bayangin coba, hanya gara-gara salah kamar. Bahkan ada juga seorang ahwat yang dia itu enggan menikah gara-gara dia trauma. Kenapa? Karena dia waktu kecil ternyata tidak sengaja melihat ayah ibunya berhubungan seksual. Dan di ketika berhubungan seksual itu dia melihat ibunya kesakitan. Dan akhirnya dia beranggapan bahwa kalau berhubungan menikah itu sakit. Padahal dia tidak mendapatkan cerita yang seutuhnya. Ini cerita, kisah-kisahnya. Jadi hati-hati dengan tontonan, pandangan, makanya diskusi. Pendidikan seks berbasis Islam ini penting, nanti Ustaz bisa menjelaskan juga. Bagaimana, kata kuncinya adalah bagaimana kita latih anak kita menahan hawa nafsu. Ini penting. Anak sukses itu bukan hanya anak yang sukses secara akademik, tapi mereka juga harus bisa latihan untuk mengendalikan hawa nafsu. Dan puasa adalah salah satu sarananya. Ya, latihan. Coba deteksi dini orientasi seksual semasa balita, lihat dekat nyaman dengan siapa. Ya, ini ada juga kasus di mana seorang yang paling beresiko itu, Bu Dokter Dewi Una Ustaz, itu adalah anak-anak yang laki-laki sendiri. Semua perempuan, saudaranya perempuan itu beresiko. Anak tunggal itu beresiko. Ya, karena dia dimanja. Kemudian yang beresiko juga adalah anak-anak yatim. berisiko karena mereka nggak punya figur. Ya itu berat sekali. Jadi coba deteksi. Kalau anak ini ternyata suka tidur sama tantenya, sama kakaknya, itu dia bisa meniru. Jadi satu hari ada seorang ibu membawa sama ayahnya datang ke rumah saya. Anak ini anak laki-laki satu-satunya, ternyata anak ini dikeluarkan dari pondok karena menyimpang. Saya tanya, emang kenapa? Ya pak, saya ini kan sibuk, kata ayahnya. Saya serahkan ke ibu istri saya. Ternyata sama istrinya diajak arisan lah, diajak pengajian, diajak ke salon. Lama-lama dia sangat nyaman dengan perempuan. Lama-lama dia melambai. Ganteng orang ya. Tapi dia suka kukunya dikasih kutek, kasih bedak ya. Ternyata pola asuh juga membentuk tanpa disadari. Banyak ayahnya bangga, alhamdulillah istri saya care sama anak-anak saya, aman di rumah. Tidak begitu. Harus ada keseimbangan peran antara ayah dan ibu. Ini penting. Ya. Jadi peran ayah penting. Yang kedua adalah masa SD juga lihat, cek apa yang dia tonton. Mainnya dengan siapa? Sesama jenis atau lawan jenis? Pilihkan mainan yang terbaik. Adakah pengalaman bullying? Adakah pengalaman pelecehan seksual? Ini penting. Jadi lingkungan luar biasa. Ada suatu hari seorang mahasiswa, seorang karyawan datang ke saya. Pak Iqbal, saya ini gay. Dari mana ceritanya? Saya itu dari kampung, Pak. Di kampung tuh saya macul, ngurus kambing. Saya gak kepikiran tentang gay. Tapi memang tampangnya menarik. Masuk dia ke Bandung. Ketika dia masuk, diincar sama senior-seniornya. Yang gay juga. Dilecehkan, dicabuli. Lama-lama dia menikmati. Saya tanya, seandainya kamu gak kuliah ke Bandung, jadi gay gak? Enggak. Saya ngurusin sapi, saya ngurusin kambing, gak kepikiran. Itulah, ini faktor lingkungan. Bukan genetik. Masa SMA, coba cek mimpi basahnya seperti apa. Ya. Jadi jangan tabu. Nah, sampaikan nak, nanti kalau kamu mimpi keluar cairan. Yang lengket seperti lem, itu namanya sperma. Sperma ini kalau masuk ke ovum, ke perempuan, ke vagina perempuan, jadi anak. Kamu sudah bisa jadi ayah. Harus dijelaskan. Jangan tabu. Ya, anak menunjukkan perilaku menyentuh, membelai, dan lain-lain. Bahkan kami sama istri itu sering sekali juga mengedukasi para pengantin-pengantin ya, yang banyak sekali tidak tahu. Ya, bahkan saya pernah ada seorang dosen, udah 2 tahun nikah, gak punya anak. Saya tanya, kenapa? Saya gak tahu caranya, Ustaz. Gak tahu caranya. Ya, dia terlalu banyak belajar ya. Jadi gak pernah diedukasi. Saya gak tahu bagaimana masuknya ini gimana. Ini juga menyedihkan juga gitu ya pengetahuannya. Memang sih dia bagus, dia mungkin menjaga mata. Tapi dia gak belajar biologi secara utuh gitu loh. Makanya kami juga ketika banyak pasangan menikah-menikah, kami kasih oleh-olehnya itu kayak lubrikan cairan. Karena banyak sekali orang trauma ketika malam pertama. Sakit, berdarah, dan lain-lain. Karena itu tidak tahu caranya. Ya, padahal dalam psikologi seksual, rangsangan itu perlu supaya muncul yang namanya lubrikan cairan, supaya tidak sakit. Tapi kebanyakan orang langsung gaspol. Akhirnya luka, robek, dan lain-lain. Itu mengundang trauma. Ini juga pendidikan seks penting. Ya. Dan ini, saya kira ini dapat saya sampaikan, nanti bisa follow di Instagram kami @muhammadiqbalpsc dan rumah konseling. Sekian demikian dari saya. Makan kentang di tepi sawah, makannya jangan sampai jatuh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.